بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، Alhamdulillah pada malam hari ini kita insya Allah akan melanjutkan pembahasan kitab Bulughul Maram pada kitab Shalah bab Al-Mawaqif. Qala Ibn Hajar رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، وقت صلاة المغرب ما لم يزل الشفق، وقت صلاة العشاء إلى أذان الليل أوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم. Kitab Shalah, kitab yang kumpulan bab-bab tentang salat. Yang pertama bab al-mawaqif. Al-mawaqif yakni waktu-waktu salat. Kita tahu bahwa salat fardhu, salat wajib, itu lima salat, memiliki waktu-waktu yang telah ditentukan. Allah Azza wa Jal berfirman dalam ayatnya: Inna salata kanat 'ala al-muslimina kitaban mawquta. Inna salata, sesungguhnya salat 'ala al-mu'minin, bagi kaum mukminin, kitaban mawquta, merupakan kewajiban yang telah ditetapkan waktunya. Sehingga salat fardhu, salat wajib yang lima, disyaratkan masuknya waktu salat-salat tersebut. Apabila melakukan salat sebelum waktunya, maka salat tidak sah. Begitu pula tidak boleh menunda salat sampai keluar waktunya, mengakhirkan salat sampai keluar waktu. Sehingga di sini ada awal waktu salat dan akhir waktu salat. Di antara kedua waktu tersebut salat dilakukan. Tak boleh sebelumnya dan setelahnya, kecuali apabila ada uzur. طيب ابن حجر رحمه الله pada kitab Bulughul Maram ini pertama menyebutkan hadis dari Abdullah bin Amr bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, waktu zuhur, waktu salat zuhur, idza zalat asy-syamsu, apabila zalat asy-syamsu, zalat yakni tergelincir, artinya dia telah bergeser dari kabidus sama, istilahnya kabidus sama, tengah-tengah langit. Ya, seperti yang kita tahu bahwa matahari terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat. Nah, dari mulai terbit sampai tenggelam, perjalanan matahari, maka di tengah-tengah itu disitulah disebut kabidus sama. Ya, ketika tergelincir dari tengah-tengah langit tersebut antara timur dan barat, sehingga mulai bergeser ke arah barat, nah ini namanya zalatish syamsu, apabila matahari bergeser ke arah barat, tergelincir dari tengah-tengah langit. Nah, ini adalah awal waktu zuhur. Ini awal waktu zuhur. Ya. Kemudian dia mengatakan wa kana zillur rajuli katulihi ma lam yahdhur waqtul 'ashr. Dan adalah zillur rajuli, zillu yakni bayangan, rajul seseorang, katulihi seperti tingginya orang tersebut, seukuran dengan tingginya orang tersebut. Nah, ini adalah akhir waktu zuhur. Akhir waktu zuhur. Jadi kalau begitu, awal waktu zuhur adalah tergelincirnya matahari dari tengah-tengah langit. Akhir waktu zuhur adalah ketika bayangan seseorang seukuran dengan tinggi orang tersebut. Ya, misalnya ada orang tinggi badannya 160 cm. Nah, bayangan orang itu juga 160 cm. Kurang lebih begitu. Nah, ini atau lebih kurang begitu. Ini adalah akhir waktu zuhur. Ya. Itu akhir waktu zuhur. Baik. Malam yahdhur waqtul 'ashr. Sebelum itu, kita ingatkan bahwa ukuran tersebut adalah di luar ukuran atau di luar bayangan sayyidul zawal. Apa itu sayyidul zawal? Sayyidul zawal ini adalah istilah bayangan bayangan apa yang tidak sesuai dengan ukuran benda tersebut. Ini akan selalu ada pada waktu-waktu tertentu. Ya, seperti yang kita tahu bahwa terkadang matahari terbit dari timur, tapi dia sedikit ke arah utara, ya, timur tapi agak sedikit ke arah utara. Iya. Nah, sehingga ketika matahari di tengah-tengah, tetap akan ada bayangan. Tetap akan ada bayangan. Di bulan yang lain, matahari terbit dari timur, tapi benar-benar di tengah-tengah antara utara dan selatan. Nah, di waktu tersebut, ketika matahari di tengah-tengah di atas langit sana, maka tak ada bayangan. Ya, paham ya, insya Allah. Jadi ketika matahari terbit dari arah timur dan sedikit ke arah utara, maka bayangan akan selalu ada walaupun matahari di tengah-tengah. Nah, bayangan tersebut namanya Sayyidul Zawal. Ya, Sayyidul Zawal. Nah, ini tidak dihitung, sehingga tadi kita sebut dalam hadis, Tulur Rajuli, Zillur Rajuli Katulihi, Zillur Rajuli Katulihi. Bayangan seseorang seukuran dengan tingginya. Nah, ini di luar Fi'u Zawal. Fi'u Zawal tak dihitung. Misalkan, misal Fi'u Zawal 10 cm. Fi'u Zawal 10 cm. Tinggi orang tadi kita sebutkan 160. Berarti akhir waktu zuhur adalah 160 ditambah 10 cm. Berarti 170 cm. Ya. Ini ketika ada Fi'ul Zawal. Tapi ketika tidak ada Fi'ul Zawal, maka akhir waktu zuhur adalah seukuran tinggi seseorang. Ya, begitu. Nah, ini mesti dipahami. Ya. Baik. Kemudian dalam hadis Nabi disebutkan, malam yahdur waktu asar, selama belum datang waktu asar. Nah, kapan waktu asar? Bila datang waktu asar? Datang waktu asar adalah dengan berakhirnya waktu zuhur. Yani ketika matahari berjalan ke arah barat, kemudian bayangan seseorang sesuai dengan tinggi orang tersebut, itu adalah akhir waktu zuhur, dan itu berarti awal waktu asar. Sehingga antara akhir waktu zuhur dan awal waktu asar tak ada jeda, tak ada waktu kosong, ya, tak ada waktu kosong. Ya. Sehingga akhir waktu zuhur itu juga awal waktu asar. Paham ya? InsyaAllah. Wa waktul asri ma lam tasfarra al-syamsu. Dan waktu asar ma lam tasfarra al-syamsu, selama matahari lam tasfarra, tidak bersinar dengan warna kuning. Ya, selama belum berwarna kuning. Nah, ini adalah waktu akhir atau akhir waktu sholat asar. Ini adalah akhir waktu sholat asar. Kita juga tahu bahwa sinar matahari putih terang, ya putih terang dan kuat, dan itu terus semacam itu. Nanti apabila sudah sore, datang waktu senja, sore hari mendekati maghrib, sinar matahari redup menjadi kuning, bukan lagi putih terang tapi kuning dan redup. Nah, inilah makna tasfar. Maka kata Nabi SAW, waktu asri malam tasfar asyamsu, dan waktu asar selama matahari belum bersinar kekuningan, warna kuning, kuning. Ya. Nah, jadi kalau begitu, di sana ada awal waktu asar dan akhir waktu asar. Ya. Kemudian, waktu salat maghrib. Nah, waktu salat maghrib disebutkan waktu salat maghrib dan waktu salat maghrib malam yajib asyafaqah, selama lam yajib, belum hilang asyafaq, yani asyafaq adalah lembayung merah, yani warna merah-merah di langit, ya, waktu maghrib terkadang nampak waktu tersebut warna merah di langit, merah, merahan. Ya, ini namanya syafaq. Nah, sebelum itu, Nabi SAW di sini tidak menyebutkan awal waktu maghrib. Ya, awal waktu maghrib bukan akhir waktu asar, dalam arti ketika matahari sudah berwarna kuning habis waktu asar masuk waktu maghrib, tidak. Tapi waktu maghrib seperti disebutkan dalam hadis-hadis yang lain yang insya Allah kita akan baca adalah dengan tenggelamnya matahari. Ya, waktu maghrib awalnya adalah tenggelamnya matahari. Ya. Berarti di sini antara maghrib dan asar ada jeda, ada waktu antara akhir waktu asar dan awal waktu maghrib. Karena ketika matahari tasfar berwarna kekuning-kuningan, ya, sampai tenggelamnya matahari, ini waktu yang cukup lama, jadi mungkin 20 menit atau 15 menit. Ya. Jadi bukan waktu asar, bukan pula waktu maghrib. Ya. Kemudian akhir dari waktu maghrib adalah malam yajib asyafaq, selama atau sebelum warna kemerahan di langit itu hilang, belum warna kemerahan di langit itu hilang. Waktu isya ila nisfil lailil awsat, kemudian waktu isya sampai pertengahan malam yang al-awsat, setengah malam yang pertengahan. Nah, ini di sini waktu isya Nabi juga menyebutkan akhir dari waktu isya. Nah, bila awal waktu isya, kapan awal waktu isya? Awal waktu isya adalah dengan hilangnya warna kemerah-merahan tersebut, sehingga antara akhir waktu maghrib dan awal waktu isya tidak ada jeda. Ada waktu kosong antara akhir maghrib dengan awal isya. Berakhir waktu maghrib artinya masuk waktu isya. Ini macam berakhirnya waktu zuhur masuk waktu asar. Begitu pula ini berakhir waktu maghrib masuk waktu isya. Hilang warna kemerah-merahan di langit habis waktu maghrib dan berarti masuk waktu isya. Nah, adapun akhir dari waktu isya seperti Nabi sebutkan ila nisfil layli al-awsat. Nisfil layl, setengah malam pertengahan. Artinya ya nisfil layl, pertengahan atau setengah dari waktu malam. Ya. Bagaimana menghitung setengah dari waktu malam? Ya. Jadikan malam itu dua bagian. Coba kita ingat pukul berapa waktu malam berawal. Waktu malam berawal dengan masuknya waktu maghrib. Ya, anggaplah waktu maghrib itu pukul 6 atau nanti pukul entah di situ di Malaysia, Singapura. Anggaplah pukul 7. Maghrib pukul 7. Atau kita di sini di Indonesia pukul 6. Pukul 6 maghrib kurang lebih. Kemudian subuh, ini akhir malam. Akhir malam adalah waktu subuh. Pukul berapa? 5. Ya, anggap seperti itu. Berarti malam bermula dari pukul 6 berakhir pukul 5. Berapa jam? 11 jam. Ya, 11 jam. Nah, 11 jam dibagi 2 berarti berapa? Ya, 5,5 jam. Ya. 5,5 jam. Baik, nah, pertengahan malam adalah mulai jam 6 kita hitung 7 8 9 10 11 setengah. Ya, 11.30 menit. Ini pertengahan malam. Nisfu laili al-awsat. Pukul 11.30 menit untuk di Indonesia misalnya dengan perkiraan tadi. Berarti 11.30 menit ini akhir waktu isya. Ya. Itu akhir waktu isya. Nah, baik. Jadi waktu isya tidak sampai subuh, ya, bukan waktu isya sampai sholat subuh, tidak, tapi sampai pertengahan malam. Sehingga antara akhir waktu isya dengan awal waktu subuh ada juga yang panjang, 5,5 jam. Jeda antara waktu isya, akhir dari waktu isya dengan awal waktu subuh. Nah, sehingga tak boleh seseorang mengakhirkan sholat isya sampai lewat pertengahan waktu. Terkecuali ada halangan syar'i. Misal seorang yang suci dari haid. Seorang wanita suci dari haid pukul berapa? Pukul 1 malam. Baik, sholat. Boleh. Atau seorang yang tertidur tanpa sengaja ia tidur sehingga terlewatkan waktu sholat. Nah, bila dia bangun, bangun jam 2, pukul 2 malam, ya sudah sholat. Nah, begitu ya. Tapi ketika tidak ada halangan syar'i, maka boleh melewati pertengahan malam. Kemudian waktu salatul subhi min tulu'il fajr ma lam tatlu'i syamsu. dan waktu salat subuh, salat subuh. Apa mulai? Bila mulai min thulu'il fajri, dari terbitnya fajar, mulai terbitnya fajar. Ya. Malam tatlu'i syamsu, selama belum terbit matahari. Nah, jadi di sini Nabi telah menyebutkan untuk waktu subuh, awal waktu subuh dan akhir waktu subuh. Awal waktu salat fajar dan akhir waktu salat fajar. Awal waktunya adalah ketika terbit fajar. Ya, min thulu'il fajr. Terbit fajar di sini yakni yang disebut ulama fajar shadiq. Ya. Ulama mengatakan bahwa fajar ada dua macam. Fajar shadiq dan fajar kadzib. Nah, yang dimaksud adalah fajar shadiq. Apa itu fajar shadiq? Fajar shadiq adalah yakni ketika cahaya fajar itu menebar, tersebar di ufuk-ufuk. Ya. Nah, adapun fajar kadzib, ada cahaya tapi cahaya itu naik ke atas. Ya. Seperti kata Nabi, kata Nabi sirhan, semacam ekor serigala yang naik ke atas. Nah, ini ada cahaya. Nah, namun cahayanya naik ke atas, ini berarti fajar kadzib. Tapi kalau cahaya fajar itu merata di ufuk-ufuk, ya, di ujung-ujung sana nampak bercahaya, mulai kelihatan. Nah, ini artinya fajar shadiq. Fajar shadiq. Namun, yakni untuk melihat fajar shadiq tersebut di zaman sekarang ini, di lingkungan sekarang, ya, perlu berlatih. Tak bisa sembarangan mengatakan fajar shadiq. Kenapa? Karena yakni terutama di cuaca dan lingkungan kita, alam kita yang tropis, ya, Indonesia, Malaysia, ya, banyak hujan, banyak mendung, ya, ramai hujan, mendung, sehingga seringkali tak tampak. Begitu pula zaman sekarang, banyak cahaya-cahaya lampu listrik. Ya. Sehingga di ujung sana nampak terang. Tampak terang apa itu? Ternyata cahaya lampu listrik, bukan fajar shadiq. Nah, jadi untuk mengetahui fajar shadiq dengan kasat mata kita, ini nampak agak sulit, ya. Mungkin kalau di laut nampak, atau di padang pasir nampak, ini mungkin lebih mudah. Ala kulli hal, sekarang para ulama tidak membolehkan untuk mengetahui hal itu dengan hisab, dengan perhitungan ilmu falak. Boleh untuk mengetahui waktu, ya, bukan waktu kuat, waktu sholat. Nah, baik, itu waktu awal waktu sholat subuh. Malam tatlu'i syams, nah, ini akhir waktu sholat subuh, selama matahari belum terbit. Ya, kalau sudah terbit, maka berakhir waktu sholat subuh. Wadih. Nah, berakhir. Riwayat Muslim. Walahu min hadithi Buraidah, dan dalam riwayat Muslim juga dari hadith Buraidah, di sholatil asri, dalam bab sholat asar, dia mengatakan wasyamsu baydha'u naqiyyah. Ya, wasyamsu baydha'u naqiyyah. Nah, ini masih waktu asar, sebelum asfar, sebelum menguning, sebelum warna kuning. Dia katakan waktu asar ketika itu asyamsu bayda, matahari putih, naqiyah, bersih, putih bersih, terang, ya, tak redup cahayanya, sinarnya. Baik, itu waktu asar. Wa fi hadits Abi Musa wasyamsu murtafi'atun. Dan dalam hadis Abu Musa wasyamsu murtafi'ah, dan matahari murtafi', yakni artinya tinggi. Arti murtafi' yakni tinggi. Ya. Nah, ini semuanya adalah riwayat-riwayat yang sering menerangkan, sering menjelaskan, ya. Matahari masih tinggi, yakni bersinar terang, putih, nyata, dan belum tersebar, belum berwarna kuning. Ya, ini waktu asar. Ya. Baik. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Nampaknya kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, insyaallah kita baca di berikutnya pada pelajaran yang akan datang insyaallah, karena hadis yang kedua juga agak panjang ya, dengan riwayat-riwayat yang lain yang mendukungnya. Wallahu a'lam bishawab. Total apabila ada soalan. Nah, Ustaz, hayakumullah. Mungkin ada dua soalan insyaAllah. Yang pertama, apakah benar ada pendapat ulama' yang solat isyak tu bisa ke sebelum azan fajar? Pendapat ulama' nampaknya ada pendapat itu, tapi itu pendapat yang marjur, ya, pendapat mak. Di sini di sebuah syarah dari Syaikhul Muslim rahimahullah, ya. Beliau mengatakan bahwa insyaallah kita lihat lagi di syarah yang lain. Nah, di sini ada pendapat yang lain yang mengatakan sampai sholat subuh, tapi itu pendapat yang marjur. Soalan kedua, Ustaz, untuk melewatkan sholat isyak, apakah itu hanya untuk imam saja? Untuk apa? Untuk melewatkan solat isyak, apakah itu untuk imam masjid saja? Melewatkan solat isyak, maksudnya apa? Seperti apa? Ada hadis yang solat jemaah isyak itu dilewatkan, dilambatkan. Ya. Yeah. Nanti akan ada riwayat bahwa sholat isya Nabi SAW terkadang melakukan di awal waktu, terkadang beliau melakukan di akhir waktu. Nah, ini bagi jamaah sholat isya, imam memperhatikan makmum, ya, memperhatikan makmum. Kalau makmum itu telah banyak, ya, ramai, maka sholat di awal waktu. Tapi kalau makmum berdatangan di akhir waktu atau di pertengahan waktu isya, maka ketika itu diakhirkan waktu isya sampai waktu tersebut. Ya. Ada kuli hal ini apabila dalam sholat berjamaah. Adapun waktu isya bagi perorangan yang tidak berjamaah, ya, misalnya seorang wanita di rumah, ya, dia afdal untuk mengakhirkan waktu isya. Kalau tidak sampai lewat waktu, jangan sampai dia ingin mengakhirkan waktu isya tapi akhirnya sampai terlewat waktu isya, ya, jangan sampai begitu. Jadi bagi dia dibolehkan, bahkan akan lebih bagus, lebih baik kalau dia mengakhirkan waktu isya lama tidak terlewat waktunya. Allah alam, begitu maksudnya. Nah, saya ada suara lagi, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.